Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan. Berikutnya qala rahimahullah al-bab salis asyar. Bab yang ke-13 dari kitab Al-Mu'amalah. Qala as-suf'atu wal jiwar. As-suf'atu wal jiwaru. Suf'ah dan jiwar. Qala fi iddatu masail. Qala al-masalatul ula fi ma'naha wa adillatu masru'iyatiha. Masalah pertama tentang maknanya suf'ah dan dalil-dalil disyariatkannya. Qala al-awwal ma'naha. As-suf'atu hiya istihqaqu syariki. Intiza'u hissati syarikihi. Mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin mali. Suf'ah adalah hak syarik. Yakni orang yang berserikat. Hak seseorang yang berserikat dengan orang lain. Untuk mengambil, ya, mencabut intiza'. Mencabut bagian syarikatnya. Bagian syarik. Dari orang yang berpindah kepadanya dengan imbalan harta. Ya, dengan imbalan harta. Ya. Dua orang berserikat, ya, pada satu tanah misalkan. Ya, tanahnya tanah A. Ya, milik dua orang. Ya. Nah, kemudian sama satu milik satunya ini dijual. Ya. Ini milik dua orang tadi, dua berserikat tadi. Ya kan? Satunya dijual, tidak memberitahu syariknya ini. Teman sekutunya tidak diberitahu, ternyata miliknya dia sudah dijual. Gitu. Nah, hak untuk mengambil kembali, ini namanya suf'ah. Ya. Hak, dia punya hak untuk ngambil dari pembeli. Ya. Karena dia paling berhak untuk membeli tanah tersebut. Gitu, ya. Ini namanya suf'ah. Hak untuk mengambil kembali bagian dari milik sekutunya tadi yang berpindah kepada orang lain dengan imbalan harta, yaitu dijual. Gitu, ya. Ini dijual. Kalau dihibahkan, diberikan, dihadiahkan, berarti enggak masuk suf'ah. Gitu ya. Tapi akan jelas. Qala wa sumiyat bidzalika li'anna sahibaha dummal mabi'a ila milkihi. Disebut suf'ah itu dari kata syafa'. Ya. Syafa' itu didul witri. Lawan dari witir, lawan dari ganjil, yaitu genap. Ya. Kenapa disebut suf'ah? Karena pemiliknya, pemilik hak suf'ah ini, yang sebelumnya dua bagian tanah tadi, misalkan tanah, ya kan, dia mengambil kembali, ya, tanah yang dijual oleh syariknya. Ya. Maka seolah-olah dia menggabungkan, ya, dari muliknya satu, digabung dengan miliknya temannya tadi, syariknya tadi, ini menjadi syafa', gitu, menjadi genap, ya, menjadi dua, itu. Ini dumal mabi ila milki, menggabungkan barang yang sudah dijual oleh syariknya kepada miliknya, diminta, ya. Fasara syafa'an, maka hartanya menjadi syafa', menjadi genap. Baik, ba'da'an kana nasibuhu munfaridan fi milkihi, yang sebelumnya kepunyaannya dia bersendirian karena miliknya temannya sudah dijual, ya, dia menjadi sendiri gitu kan, kemudian diambil lagi, dicabut, ya, barang yang dijual kepada orang lain tadi diminta lagi, dibeli sama dia gitu. Qala wakila hiya hakun tamliku qahri yasbutu li syarik al-qadim ala syarikil hadis bisa babi syarikati lidafid doror. Dan juga disebut suf'ah ini takrifnya, pengertiannya adalah hak, ya, yang dimiliki dengan paksa, ya, hak yang dimiliki dengan paksaan yang ditetapkan. Hak ini tetap bagi syarik, bagi orang yang berserikat yang sudah lama, ya. Tadi dua orang A dan B berserikat punya tanah, ya. Kemudian miliknya B dijual kepada C, gitu, ya kan? Nah, maka A berhak untuk menarik lagi, enggak? Itu yang dibeli C harus saya yang beli, gitu kan? Diminta dari C, gitu. Dari sarik yang baru ya. Dari sarik yang baru, sariknya B tadi C ya. Padahal B punya sarik yang sudah lama itu A tadi gitu. A berhak mengambil dari C sariknya B yang baru gitu ya. Lidafi doror, untuk mencegah doror ya. Misalkan satu bidang tanah tadi sumurnya cuma satu ya, atau jalan masuknya cuma satu gitu. Nanti kalau dibeli orang ya, dia tidak punya jalan gitu, misalkan jalannya tertutup ya, atau sumber airnya tidak ada. Nah, dia punya hak untuk mengambil barang sariknya tadi yang dijual kepada orang lain ya. Maka hak mengambil lagi ini namanya suf'ah ya. Baik. Qala sani adillatu masru'iyatiha al aslu fiha hadits Jabir radhiyallahu anhu qala. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisuf'ati fi kulli ma lam yuksam. Rasul SAW menetapkan hak suf'ah, ya, hak untuk mengambil kembali milik syariknya dia yang dijual pada setiap barang yang belum dibagi, pada setiap yang belum dibagi. Fa'idha waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala suf'ata. Kalau sudah dibagi, jelas tanahnya ini batasnya, ya. Masing-masing ada akses masuknya, ya. Ada sumber airnya. Kemudian jalannya sudah jelas tadi, ya. Maka tidak ada suf'ah, ya. Karena tidak ada doror, ya. Kalau dibeli orang lain pun, maka dia tetap bisa akses jalan keluar masuknya ada, ya. Sumber airnya ada. Baik. Qala fi riwayatin ukhra qada Rasulullah sallam bi sufati bi kulli sarikatin lam tuksam rab'atin aw ha'itin. Rasul menetapkan suf'ah, hak untuk mengambil kembali pada setiap syarikat yang belum dibagi dengan dinding, dibatasi dengan pagar, sudah ditentukan batas-batasnya. Qala la yahillahu an yabi'a hatta yu'dina syarikahu. Maka syariknya, salah satu dari orang yang berserikat, tidak boleh menjual kepada orang lain kecuali dia sudah memberitahu syariknya, ini saya mau jual ya, saya butuh uang misalkan. Nah, kalau syariknya menyetujui, ya sudah tidak apa-apa, saya juga tidak punya uang, jual ke orang lain saja misalkan. Maka demikian boleh ya. Fa in sa'a taraka, kalau dia kehendaki maka sudah, syariknya tadi membeli, kalau menghendaki tidak apa-apa, sudah dijual kepada orang lain saja gitu. Fa'idha ba'ah walam yu'tinhu fahuwa haqqu bihi. Sedangkan kalau dijual tanpa memberitahu syarikatnya, ya, syariknya, kawan syarikatnya itu, maka kawan syarikatnya yang lama ini lebih berhak untuk membelinya kembali. Qala wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, jarud dari ahaku bidari. Ya. Tetangga rumah itu lebih berhak terhadap rumah tersebut, yakni ketika dijual, ya. Maka orang yang paling dekat, yang paling berhak untuk membeli, ya. Maka ditawarkan dulu kepada tetangga dekatnya, ya. Qala wa qad ajma'al ulama ala isbati haqqi sufati lisyarik alladzi lam yuqasam bima bi'a min ardin au darin au ha'id. Para ulama sepakat tentang penetapan hak suf'ah bagi syarik, ya, bagi orang yang berserikat, ya, teman serikat, dari bagian yang belum dibagi, ya, harta yang belum dibagi, yang sudah dijual dari tanah atau rumah atau kebun. Baik, ini berserikat dalam kebun, dalam sawah, ya, satu petak sawah untuk dua orang, ya. Kemudian salah satunya menjual haknya misalkan, ya, tanpa memberi syariknya, tidak memberitahu syariknya, tidak memberitahu kawannya, maka kawannya ini berhak untuk mengambil kembali dari pembeli, ya. Fatabayyana min dzalika tsubutu masru'iyyatis sufati bisunnah wal ijma'. Maka dengan dalil-dalil tadi jelas tentang sahihnya disyariatkannya suf'ah dari sunnah dan ijma' para ulama. Qala al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamu al-mutaliqatu bisyufati. Qala al-awwal la yajuzu lisyariki an yabi'a nasibahu hatta yu'dhina wa yu'ridha 'ala syarikihi. Tidak boleh bagi orang yang berserikat dengan orang lain untuk menjual bagian dia. Itu miliknya dia memang, ya, haknya dia. Tetapi dia punya kawan serikat, maka tidak boleh dia menjualnya kepada orang lain tanpa memberitahu kawan serikatnya, tanpa menawarkan kepadanya. Qala fa in ba'a wa lam yu'dhinhu fa huwa ahaqqu bihi. Kalau syariknya menjual kepada orang lain tanpa memberitahu teman syarikatnya, maka teman syarikatnya tadi berhak membeli kembali dari pembelinya, gitu ya. Ini secara syari berhak diambil, yakni dibeli, ya, dengan dari orang yang membeli dari syariknya tadi. Qala tsani la tasbutu syufatu fi ghairil ardi wal aqar. Tidak tetap, yakni tidak sah hak syuf'ah ini pada sesuatu yang berserikat selain tanah dan selain harta yang tetap. Akor itu harta yang tidak bisa dipindah, ya, bangunan, ya, kebun, ya, itu akor, ya. Kalman kulati minal amtiati wal hayawani wa nahwi dzalika. Tidak ada hak syuf'ah pada harta yang bisa dipindah-pindah, ya, seperti perabotan rumah tangga, hewan ternak, ya, maka tidak ada hak syuf'ah. Karena kalau dijual dibawa orang lain, tidak ada doror bagi bagi kawannya. Taib qala salis asyufatu hakun syar'i la yajuzu tahayyul li iskotihi. Maka syuf'ah ini hak secara syariat, tidak boleh teman syarik untuk berhilah membuat muslihat supaya gugur hak kawannya tadi, ya. Misalkan dia dijual tetapi bilangnya ini dihibahkan, gitu. Oh, ini tak hibahkan ke fulan, gitu. Padahal dijual, ya. Li'annaha syuri'at lidafid dharar anis syarik, karena hak syuf'ah ini disyariatkan untuk mencegah doror dari syarik, dari teman serikat. Qala Rabbi tasbutu asyuf'atu lisyuraka ala qadri mulkihim. Tetap hak syuf'ah itu bagi syarik sekadar dengan kepemilikan harta tersebut. Wa man sabatat lahu syuf'atu akhadahu bithamanil ladzi bi'at bihi sawa'un kana mu'ajjalan aw halan. Dan barang siapa yang punya hak syuf'ah, dia boleh mengambil barang yang sudah dibeli tadi, tanah yang sudah dibeli kepada orang lain itu dengan harganya, ya. Tadi dibual dibeli dari C 10 juta misalkan, maka dikembalikan kepada C 10 juta, ya. Baik mu'ajjal itu tempo atau langsung cash kontan, ya. Qala al-khamis tasbutu syuf'atu bi kaunil hissatil muntaqilati anis syarik mabian bai'an sharihan au ma fihi ma'nahu. Maka hak syuf'ah itu tetap pada bagian yang berpindah dari syariknya dengan jual beli yang sharih, ya. Haknya syariknya tadi dijual kepada orang lain, gitu. Maka fala syufata fi man taqala an milki syariki bi ghairi bai', ya. Maka tidak ada hak syuf'ah kalau haknya syariknya tadi diberikan kepada orang lain tanpa jual beli, ya. Diberikan kama hubin bi ghairi iwad, seperti dihibahkan tanpa ada imbalan. Wa maurusin, atau diwariskan, ya. Syariknya meninggal, maka diwarisi oleh anaknya. Wa musabihi, atau diberikan kepada orang yang diberi wasiat, ya. Diwasiatkan, ya. Baik, maka hak syuf'ah ini sah ketika milik syariknya itu dijual, ya. Kalau diberikan hibah tanpa iwat, maka tidak ada hak syuf'ah. Qala Syafi' asatis la budda an yakuna al-iqar al-muntaqil bil bai' qabilan lil qismati. Kemudian yang keenam, harta yang tidak bisa berpindah itu yang berpindah kepada orang lain dengan jual beli, ya. Harta akor yang tidak bisa berpindah hartanya, dia dimiliki oleh orang lain dengan jual beli, itu bisa dibagi, ya. Ya, bisa di tadi masing-masing dapat bagian yang bisa dimanfaatkan, ya. Kalau terlalu kecil, kalau dibagi maka akan bermadorot, maka ndak. Fala suf'ah tafi mala yuksam, maka ndak ada hak suf'ah pada benda yang ndak bisa dibagi. Kahama min sagir, seperti kamar mandi kecil. Wabi'rin, seperti sumur, satu sumur, ya. Watarik atau jalan, jalan setapak, ya. Ndak bisa dibagi, maka tidak ada hak suf'ah. Taib qala sabi as-suf'atu tasbutul mutalabatu biha fawra ilmihi bil baik. Maka suf'ah itu tetap ketika diminta, dituntut hak itu langsung setelah dia tahu oh, haknya fulan dijual, ya. Haknya syarik dia dijual. Maka ketika itu dia langsung menuntut, ya. Wa illam yutalib biha waqtal bai'i sakotot. Nah, kalau dia tahu ketika itu dijual, kemudian dia diam saja, sudah tidak apa-apa, biarkan misalkan, ya. Maka kemudian setelah beberapa saat, ya, berapa bulan, berapa tahun, dia nuntut, oh ini dulu saya punya hak syuf'ah misalkan. Maka sudah gugur haknya, ya. Ya, ini ketika dijual dia langsung harus harus menuntut, no, tidak boleh, itu seharusnya saya yang beli, gitu, ya. Saya lebih berhak untuk membelinya, gitu. Qala illa idza lam yu'lam fa huwa ala suf'atihi, kecuali syariknya tuh enggak tahu, ya. Ketika jual belinya dia tidak mengerti di tempat lain misalkan. Kadzalika law akhara talabu li udrin, demikian pula kalau dia mengakhirkan tuntutannya karena ada udur, ya. Kal jahli bil hukmi au ghairi dzalika min al adhar, seperti dia enggak tahu hukumnya, enggak tahu hak suf'ah, ya. Baru setelah dijual sudah akadnya sah, yang sudah berjalan beberapa lama, berarti baru dia tahu, ya, oh seharusnya saya lebih berhak, saya secara syariat lebih berhak untuk mengambilnya misalkan, ya, baik, maka tetap hak syufahnya. Qala athamin mahallu syufati al ardu allati lam tuksab wa lam tuhad, kemudian mahal tempat hak syufah itu pada tanah, ya, yang belum dibagi, belum dibatasi, ya. Tidak ada pembagiannya, belum ada batasnya. Wa ma fiha min ghirasin wa bina'in fa huwa tabi'un laha. Maka tumbuhan dan bangunan yang ada di tanah itu mengikuti tanah tersebut. Wa idza fa idza qusimat lakin baqiya ba'dul murafiqi al-mustarikati bainal jiran kattariq wal ma' wa nahwi dzalika fasuf'atu baqiyatun bi asahi qaulai ahli ilmi. Sedangkan kalau tanahnya sudah dibagi, ya, tetapi ada sesuatu yang mengikuti tanah tadi belum belum dibagi milik bareng, ya. Misalkan dua bagian tanah, dua kapling, jalannya cuma satu, ya, jalan masuknya, akses masuknya cuma satu, ya. Ini berserikat pemilik dua tanah ini, gitu. Atau sumurnya cuma satu, ya. Sumurnya di bagian tanah A, ya. Nah, maka menurut pendapat yang sahih, ini juga punya hak, ya. Nanti kalau tanahnya A ini dijual, maka B berhak, ya. Yang gandengan tanahnya nanti berhak, karena akses masuknya satu, jalannya satu, sumber airnya satu, ya. Atau salah satunya, airnya sendiri-sendiri, tapi jalannya cuma satu, ya. Jalan masuknya cuma satu, jalannya berserikat dua orang tadi, maka dia masih punya hak untuk membelinya, ya. Taib. Qala tasik wala buddha li syafi'i min akhdi jami'il mabi. Kemudian kalau syariknya tadi pengen membeli ya, maka dia harus beli semuanya ya. Tidak beli sumurnya saja misalkan ya, atau tanah yang untuk jalannya saja sudah, jalannya ini tak beli misalkan ya. Atau sumber airnya, ini tanah yang ada sumurnya ini tak beli saja gitu. Maka tidak boleh. Fala ya'khudz ba'dahu wa yatruku ba'dahu, maka tidak boleh dibeli sebagian ditinggalkan yang lain. Wa dzalika dafan lidharar 'anil mustari, karena yang demikian akan menimbulkan dharar ya dari orang yang dibeli darinya ya. Taib. Qala al masalatu tsaniyah salisah bi ahkamil jiwar. Kemudian masalah yang ketiga tentang hukum-hukum bertetangga. Qala rahimahullah al-jaru lahu haqqun ala jarihi. Tetangga memiliki hak atas tetangganya. Wa qad awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jar. Hatta kada'an yuritahu. Ya. Rasul telah mewasiatkan seseorang untuk berbuat baik kepada tetangganya sampai-sampai hampir-hampir tetangga itu mewarisi dari tetangganya, mendapatkan harta waris. Ya. Saking besarnya hak mereka, famanihtaja ila jarihi, kan yahtaja ila ijra'il ma' fi ardihi. Maka barang siapa yang membutuhkan tetangganya seperti dia butuh untuk melewatkan air, melewati tanah tetangganya. Au mamarin fi mulkihi, atau jalan untuk lewat ya, di tanah milik tetangganya. Au nahwi dzalika, atau yang lainnya. Fa'ala jarihi an yuhaqqiqa lahu hajatahu, maka tetangganya yang punya tanah ya, yang punya hak itu untuk memberikan ya, hak tetangganya tadi, kebutuhan tetangganya tadi untuk lewat, untuk ngambil air ya, untuk jalan air, untuk pipa atau untuk selang ya. Baik. Qala sawun kanat biiwatin aw bighairi iwat, baik dengan imbalan ya sudah tidak apa-apa dilewati untuk jalan, tetapi diberi imbalan misalkan ya, 1 meternya sekian misalkan, atau tanpa iwat ya, atau sudah diberikan tanpa imbalan. Qala wala yajuzu lil insan an yuhaddisa an yahdusa fi mulkihi ma yadurru bi jarihi, dan seseorang tidak boleh membuat sesuatu di tanah dia, di miliknya dia, tetapi memadharati tetangganya ya, suaranya, baunya, atau bising atau yang lain ya, mengganggu tetangga, maka tidak boleh. Qala, atau pandangan ya yang akan mengganggu tetangganya. Kafatina fitati tatullu ala baitihi, seperti rumahnya tinggi ya, lebih tinggi dari tetangganya, kemudian diberi nafidha, cendela yang menghadap ke rumah tetangganya ya, pas ruang tamunya misalkan, atau pas bahkan kalau kamarnya misalkan kamar tidurnya ya. Nah, ini tidak boleh ya. Walaupun itu miliknya dia, ini rumah saya sendiri, saya berhak, tidak ya, ini gangguan kepada tetangga ya. Nanti kamu buka jendela ngelihat apa yang ada di rumah tetangganya gitu. Ini kalau rumah yang sebelahnya lantai 2 misalkan ya, maka tidak boleh membuat jendela yang bisa melihat aurat tetangganya ya. Ketika keluarganya sedang keluar ya di halaman rumah ya, rumahnya tertutup sudah, ada pagarnya, tetapi dia dari lantai atas ya, maka tidak boleh ya. Tapi ini secara syari demikian ya. Ini tukang bangunan harus tahu ya. Tapi enggak, loh ini kan rumah saya, ini saya ini dok, saya buat sekehendak enggak ya. Itu ada doror ya. Dan kaidah syari ad-dororu yuzal, doror itu apapun bentuknya yuzal, harus dihilangkan ya. La dororo wala diror. Taib qala au masna'in yukalliku jarahu bi aswati au nahwi dzalik, atau di rumahnya produksi sesuatu ya, pakai diesel atau pakai tenaga apa yang suaranya mengganggu tetangganya. Qala wa idza kana bainahuma jidarun mustarikun la yatasarrafu fihi wa yada'u 'alaihi al-khashab illa 'inda darurati. Kemudian kalau dengan tetangganya itu satu tembok ya, temboknya dempet ya, dempetan tembok satu dengan yang kedua ya, maka dia tidak menaruh atau menempelkan kayu di tembok tersebut kecuali dalam keadaan darurat ya, dipukul temboknya ya, di temboknya dia ya, tetapi ketika dipukul ya itu membuat tetangganya terganggu ya. Baik, atau yang dipukul temboknya yang dia miliki, tetapi tembok yang punya tetangganya itu mungkin kurang kuat ya, semennya atau apanya tidak kuat, ada yang jatuh gitu. Nah, ini membuat doror, maka harus dalam kondisi yang dibutuhkan dan dengan memberitahu gitu. Qala kan yahtaja ilaihi inda taskif, kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk membuat atap ya. Kalau tidak dikasih atap kehujanan, kepanasan gitu. Qala fala yamna'anna min dalik, maka tetangga yang baik tidak menghalanginya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Seorang tetangga tidak boleh menghalangi tetangganya untuk menempelkan kayu di temboknya. Taib ini tadi secara umum jika tidak bermadorot ya. Tapi kalau memberikan madorot tadi ya, kalau dipaku temboknya dia bisa rontok ya, bisa bermadorot pada dirinya, maka dia berhak untuk mencegah ya. Itu jangan nanti kalau dipaku rusak ini tembok saya gitu. Baik. Qala masalatu Rabi'ah fit turuqat. Masalah yang keempat tentang jalan. Qala al-awwal la yajuzu mudayaqatul muslimin fi turuqatihim. Yang pertama, tidak boleh menyempitkan kaum muslimin pada jalan-jalan mereka, memberi gangguan ya, ada sampah ya, yang banyak kita dapati ya, yang ini yaitu butuh disebarkannya ilmu ya, bangkai ditaruh di jalan, bangkai ular, bangkai tikus ya, bangkai-bangkai ditaruh di jalan, Allahul musta'an ya, tidak tahu apa tujuannya ya. Ya, harusnya disingkirkan, ada gangguan di jalan, karena kalau kena baju orang ya, najis ya, mengganggu muslimin, orang berangkat ke masjid ya, baik, itu tidak boleh ya, bangkai tikus, bangkai ular ya, taruh di jalan ya, baik, itu bentuk idza ya. Baik, qala sanila ya juzu an yahtusa fi mulkihi ma yudayiqu tariq. Demikian pula yang kedua, tidak boleh mengadakan pada milik dia, tanah dia, tetapi akan mempersempit jalan ya, membangun rukonya apa pagernya nempel di jalan ya, kalau yang biasanya orang lewat itu mudah ya, tidak ada pagar itu, kemudian dengan pagar itu menjadi sulit ya, atau malah sering terjadi kecelakaan misalkan, maka demikian tidak boleh. Ya. Taib. Qala salis la yajuzu an yattakhidha mauqifan lidabatihi aw sayyaratihi bitariqil marah. Tidak boleh membuat parkir untuk kendaraannya di jalan yang dibuat lalu lalang. Ya. Dibuat lewat orang, dia parkir mobilnya di situ. Baik. Atau barang lain, bukan mobil, bukan kendaraan, tapi pot bunga ya, ditaruh di tepi jalan yang memakan jalan, mengganggu orang lewat ya. Atau yang lainnya dari milik dia ya, misalkan itu tadi potnya itu memang di tanah dia, ya, ini tanah saya, gitu. Tetapi nempel jalan, ya, itu memberi ida, memberi gangguan kepada orang lewat. Itu ndak sepantasnya demikian, ya. Baik. Qala Rabbi atariku haqqun lil jami fatajibul muhafadzatu alaihi. Yang keempat, jalan itu hak seluruh manusia, ya. Seluruh orang berhak dengan jalan itu. Maka wajib untuk menjaganya. Min jami'i ma yadurrul maratu alaihi, dari seluruh perkara yang memadaroti orang lewat. Kawati al mukhalafati wal kuma'imi fihi wa nahwi dhalik, seperti menaruh sisa-sisa makanan, sampah, di tepi jalan, kadang masuk di tengah jalan. Liana ima total ada anitorik su'batun min su'abil iman, karena mengambil gangguan dari jalan, menghilangkan gangguan dari jalan sekecil apapun itu termasuk dari cabang keimanan, walaupun satu ranting yang ada durinya ganggu orang lewat, dia buang, itu adalah iman, cabang dari keimanan. Dan disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Jabir, Rasul melihat seseorang yang bersenang-senang dengan kenikmatan jannah karena sebabnya dia masuk jannah adalah menyingkirkan gangguan satu dahan yang ganggu jalannya muslimin, dia buang. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, Allah Maha Asyakur, Asyakur ya, ini membalas amalan yang kecil dengan pahala yang besar, Baik. Qolal babur rabi asar al wadi'atu wal itlafat. Wadi'ah dan itlafat. Qala fi iddatu masail al masalatu la ta'rifuha wa tilatu masru'iyatiha. Qala awal ta'rifuha al wadi'atu hiya ainun yadauha malikuha au naibuhu inda man yahfaduha bila iwat. Wadi'ah adalah zat, harta, benda, materi yang diletakkan pemiliknya, dititipkan pemiliknya atau wakil dari pemiliknya kepada seseorang yang menjaganya tanpa imbalan, itu wadi'ah, yaitu titipan, barang titipan. Ini ada aturannya juga dalam syariat, Baik, ini menunjukkan betapa sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala sani adillatu masru'iyatiha al-aslu fiha qalu ta'ala. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Dalil disyariatkannya barang titipan, maka hendaklah dia menunaikan amanah yang dititipkan kepada dia. Wa qala ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atil amanata limani tamanaka wala tahun man khonaka. Tunaikan amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu, Ini bentuk bagusnya akhlak seorang hamba. Khianat apapun bentuknya itu perkara yang buruk, Dari sisi manapun khianat itu sesuatu yang jelek, Maka tidak boleh. Walaupun untuk membalas, jelas dia telah berkhianat pada saya, maka tidak boleh dibalas dengan khianat. Qala wali anna darurata wal hajata da'iyatun lil ida. Dan keadaan darurat dan kebutuhan manusia mengharuskan adanya syariat titipan ini. Qala faman wajada fi nafsil qudrata ala hifdzil amanati fa innahu yustahabbu lahu an yaqbalal wadi'ah. Maka Siapa yang mendapati dirinya punya kemampuan untuk menjaga amanah, maka disunnahkan bagi dia untuk menerima titipan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Berdasarkan sabda Rasul SAW, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka ini bentuk at-ta'awun, ya, menjaga harta saudaranya. Amma idza alima min nafsihi adama al-qudrati ala hifdzil wadi'ati fa innahu la yajuzu lahu qabuluha. Sebaliknya, kalau dia mengenal dirinya, ya, setiap orang lebih lebih memahami, ya, keadaan dirinya, dia tidak mampu menjaga amanah ini, menjaga titipan ini, ya, karena kesibukannya, karena keadaan dirinya, maka tidak boleh dia menerima amanah. Ya. Dia sudah tahu nanti saya tidak bisa menjaga ini, ya. Tetapi dia menerima, maka tidak boleh. Ya. Qala al-masalatu tsaniyah syartu sihhatiha, syarat sahnya wadi'ah. Qala an takuna min jaizi tasarrufi limitslihi. Yang syaratnya adalah orang yang menitipkan itu dari orang yang dia berhak boleh untuk mengelola harta dia yang semisalnya. Ya. Harta yang semisal itu dia boleh mengelolanya, boleh menjual belinya, boleh menghibahkannya. Falau alta'a insanun jaizu tasarrufi malahu inda sahirin au majnunin au safihin fa'atlafahu fala dhamana. Kalau seseorang menitipkan barangnya, hartanya kepada anak kecil atau orang gila atau orang yang safih, kemudian hilang, binasa, rusak, maka tidak ada tanggungan. Qala wa in auta as-saghiru wa nahuhu ma lahu inda akhar. Sebaliknya, kalau seorang anak, ya, dia menitipkan hartanya kepada orang lain, saral wadi domina, maka yang mengambil titipan, yang dititipi itu menjadi domin, dia bertanggung jawab. Lita'adi hibi ahdi, karena dia sudah muta'adi dengan mengambil titipan tadi, karena yang memberi titipan itu orang yang belum berhak menitipkan harta, ya kan, karena masih kecil. Nah, kalau dia ambil berarti dia muta'adi gitu. Nah, taib. Kalau orang yang sudah berhak bertasarruf kemudian menitipkan kepada anak kecil, maka anak kecil tidak domin. Sebaliknya, kalau anak kecil yang menitipkan, maka yang dititipi domin, ya. Qala al-masalatu tsalitsah fil ahkamil muta'alliqati bil wadi'ah. Qala al-awwal al-wadi'atu amanatun fi yadil mustaudi'i. Wadi'ah, barang titipan itu sebuah amanah di tangan orang yang dititipi. Fala dhamana alaihi illam yufrid. Maka tidak ada tanggungan kalau tidak tafrid. Ya. Tafrid itu tidak melakukan kewajiban. Tidak melaksanakan sesuatu yang harus dikerjakan. Itu tafrid. Li'annaha amanatun kasairil amanati. Ya. Karena wadi'ah itu bentuk amanah. Seperti amanah-amanah yang lain, ya. Wal amin la yatman illam yata'adda. Sedangkan amin, ya, al amin kemarin maknanya, ya. Amin dari sisi dia diberi amanah, ya, oleh orang yang memberi titipan. Maka dia tidak menanggung kecuali kalau muta'addi. Liqauli sallallahu la dhamana la mutaman. Tidak ada tanggungan atas seseorang yang amanah, yang diberi amanah. Ya. Taib asani idha ta'adda alal wadi'ati au farrata fi hifdhiha. Yang kedua, kalau orang yang dititipi dia muta'adi, ya, melakukan sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, atau farrat, ya, meninggalkan sesuatu yang harus dikerjakan, untuk menjaga barang itu, fa innahu yadmanuha idza talifat, maka dia menanggung kalau rusak atau hilang atau binasa. Li'annahu mutlifun lima li ghairihi, karena dia telah membinasakan harta orang lain ya, yang dititipkan kepada dia ya, dengan perbuatannya tafrid dan ta'addi tadi, tafrid atau ta'addi ya. Taib qala salis yajibu 'alal mustawdi'i hifdzul wadi'ati fi hirzi mithliha 'urfa. Wajib bagi orang yang dititipi itu menjaga harta titipan pada tempat penjagaan yang semestinya ya. Kalau mobil, motor ya ditaruh garasi ya. Kalau emas, perhiasan maka taruh di lemari gitu ya. Taib. Li'anna Allah Subhanahu wa taala amara bi adail amanati ila ahliha, karena Allah perintahkan untuk menunaikan, menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Maka wala yumkinu dzalika illa bi ibtiham, tidak mungkin menyampaikan amanah kepada pemiliknya kecuali dengan menjaganya. Qala wa li'anna al-maqsuda minal ida'i al-hifdu, demikian pula tujuan dari dititipkan itu supaya dijaga ya. Walati multazimun bidzalika, multazim berharus ya, lazim bagi dia untuk melakukannya. Kemudian dia titipkan ke istrinya, wa abdihi atau budaknya, wa khazinihi atau penjaga gudangnya, wa khadimihi atau kepada pembantunya. Qala wa in talifatin dahum min ghairi ta'atin wala tafritin fala dhaman 'alaihim. Nah, kalau diberikan kepada orang yang biasanya menjaga tadi, kemudian terjadi talaf, ya, rusak, hilang, binasa, tanpa ta'adi, tanpa tafrid, maka tidak ada doman. Ya. Taib. Qala al-khamis la yajuzu an yuwaddi'aha inda ghairihi min ghairi udrin. Kemudian, orang yang dititipi tidak boleh menitipkan kepada orang lain, ya. Orang lain yang bukan kelompok pertama tadi, ya, tanpa udhur. Wa amma li udhrin kafasarin kasafarin au udhuri mautin fajaizun. Kalau ada udhur, dia safar, barangnya di rumah dia, gitu. Maka ditinggal safar khawatir hilang, gitu. Atau adanya kerabat yang sedang menghadapi kematian, maka boleh bagi dia. Wa alaihi fa in auda'aha indal ghair bi udrin fatalifat lam yatman. Kemudian orang yang dititipi tadi kalau dia titipkan kepada orang lain lagi dengan udzur tadi, kemudian hilang binasa, maka tidak ada dhoman. Wa in kana bi ghairi udrin dhamina litaatihi wa tafritihi. Kemudian kalau tidak ada udhur, dia berikan ke orang lain lagi, ya, tanpa ada udhur, dia titipkan lagi kepada orang lain, maka doman dia menanggung karena dia muta'ati dan tafrid. Ya. Taib qala sadis, idha khafal mustawti'u alal wati'ati au arada safar. Kalau orang yang dititipi khawatir terhadap barang titipannya, atau dia ingin safar, fa innahu yajibu alaihi radduha ila sahibiha aw wakilihi, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan ya. Dia khawatir ini kondisinya genting misalkan ya. Nanti khawatir hilang ya. Maka harus dikembalikan. Atau dia pengin safar, barangnya ditinggal di rumah, enggak bisa dibawa gitu. Maka harus diberikan kepada pemiliknya atau kepada wakilnya. Qala fa in lam yajid huma fa innahu yahmiluha ma'ahu fi safar. Kemudian kalau pemilik atau wakilnya tidak ada, maka harus dia bawa ketika safar barang tersebut, harta titipan itu. Idza kana dzalika ahfadulaha, jika dengan dibawa safar itu lebih lebih menjaga barangnya. Qala wa illa dafaha ilal hakim. Kalau tidak, maka diserahkan kepada qadhi, kepada hakim. Qala fa illam yatamakkan au da'aha inda man yathiqu bihi. Jika dia tidak memungkinkan untuk menitipkan kepada orang yang dipercaya. Ya. Kalau ada orang yang dipercaya, dia khawatir kalau dia bawa terus akan hilang, binasa, dititipkan kepada orang yang terpercaya. Dalilnya, inna li'anna Nabi SAW qabla al-hijrati ilal madinati au da'al wa da'i'a li ummi Aiman radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW sebelum hijrah, Rasul Amin, ya kan, terpercaya, terkenal. Ya. Banyak orang menitipkan barang kepada beliau. Ya. Nah, sebelum hijrah, nah, tidak mungkin dibawa barangnya ini. Ya. Hartanya tidak mungkin dibawa. Maka Rasul titipkan kepada orang yang terpercaya, yaitu Ummu Aiman. Ya. Qala wa amara Aliyan an yaruddaha ila ahliha. Kemudian beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib yang ketika itu belum ikut hijrah, ya, untuk membagikan, mengembalikan barang-barang titipan itu kepada pemilik-pemiliknya. Qala wa kadzalika idza maridal mustaudi maradan makhufa wa indahu wada'i. Demikian pula orang yang dititipi tadi sedang sakit yang khawatir akan kematiannya dan ada barang titipan pada dia. Fa innahu yajib alaihi radduha ila ashabiha, maka wajib ketika itu dia kembalikan kepada pemiliknya. Qala fa illam yatamakkan au ta'aha indal hakimi au inda man yathiqu bihi. Kalau tidak memungkinkan, maka dititipkan kepada hakim atau dititipkan kepada seseorang yang dia percaya. Taib qala sabi, di antara hukum yang terkait dengan titipan adalah idza kanatil wadi'atu dabatan lazimal mustaudi'u i'labaha wa tazdiyataha. Kalau barang titipannya, hartanya itu binatang, ya, saudaranya, kawannya safar, ya, ini tidak ada, tidak mungkin dibawa safar, maka dititipkan kepada tetangganya, kepada kawannya, ya, barang binatang ternak ini, gitu. Maka wajib bagi yang dititipi untuk memberi rumput, ya, kalau makannya rumput, watar dia atau memberi makan kepadanya. Ini konsekuensi ketika dia menerima titipan itu, berarti dia menerima konsekuensinya. Ketika yang dititipi itu butuh makan, berarti dia ya siap untuk memberi makan, gitu. Qala fa in ahmalaha wa talifat dominaha. Nah, kalau dia biarkan tidak makan, kurang minumnya, mati, maka dia domin. Wa ya'thamu bihadzal ihmal li hurmatiha, dan berdosa dengan lalainya dia melalaikan binatang-binatang tersebut karena keharaman barang tersebut. Wali anakku laka bitin rot bin fiha ajrun, dan bahwasannya setiap yang memiliki hati, yang memiliki jiwa, itu ada pahala padanya. Ya. Beri makan apapun, ya, dari binatang, itu ada pahalanya. Ya. Taib qala samin al-mustaudi'u aminun yukbal qawluhu. Orang yang dititipi itu amin, terpercaya, diterima ucapannya. Ya. Taib makna amin kemarin, ya. Amin, yakni dari sisi dia mendapatkan amanah dari orang yang menitipkan, ya. Orang yang menitipkan mempercayai dia. Nah, ini dari sisi ini orang yang dititipi itu amin, ya. Yakni konsekuensinya idza da'a annahu raddal wati'ata ila sahibiha au man yakumu maqamahu wa yaqbalu qawluhu ma yaminihi. Kalau orang yang dititipi tadi mengaku, oh, barangnya sudah tak kembalikan kemarin, gitu kan? Atau sudah tak kembalikan kepada wakilmu, misalkan, ya. atau orang yang menduduki kedudukan pemilik harta sudah tak kembalikan kemarin. Ya. Nah, maka diterima ucapannya ma'ayaminihi dengan sumpahnya. Ya. Kalau tidak ada mana buktinya, tidak ada buktinya. Kemarin sudah saya cepat-cepat langsung tak taruh gitu saja, gitu misalkan. Ya. Tidak ada buktinya, maka cukup sumpah demi Allah sudah tak kembalikan. Ya. Sudah cukup, tidak dituntut lagi. Gitu. Ini makna amin ya. Dia tidak dituntut untuk mendatangkan bukti ya, cukup sumpah ya. Taib qala idza da'a annaha talifat min ghairi ta'atin wala tafritin. Demikian pula jika dia mengaku oh, ini barangnya rusak, kemarin sudah tak simpan bagus di tempat yang bagus, ternyata ada sesuatu pokoknya rusak setelah dia sudah menyimpan dengan tempat yang pas, itu misalkan, ya. Sudah dia, misalkan kalau binatang tadi sudah dikasih makan, sudah dikasih minum tiap hari, ternyata mati, misalkan, ya. Maka, ya diterima ucapannya, ya. Tidak disuruh ganti, ya, itu. Ini makna, amin, ya. Wa'alal mustaudi ala yu'akhira inda talabi sahibi halaha. Kemudian kewajiban dia, orang dititipi, itu tidak mengakhirkan ketika pemiliknya sudah minta, ya. Itu barang saya dikembalikan ya, barang saya tak ambil gitu, tidak boleh oh nanti besok atau lusa ya, diundur-undur. Fa in akhoraha min ghairi udrin fatalifat fa innahu yatman. Kalau dia undur, dia akhir-akhirkan tanpa udur, kemudian rusak binasa, maka dia menanggung ya, dia menanggung tanggungan barang yang rusak tersebut. Qala tasik minasuwaril mu'asharati lil wadi'ah. Di antara gambaran pada masa kini tentang wadi'ah, ya tentang titipan. Qala al wada'iyul masrafiyatu, ya simpanan di bank. Wahia ma yakumu bil afrad min ida'i mabalig naqdiyatin fil bunuk. Itu apa yang dilakukan oleh sebagian menyimpan hartanya di bank ila ajalin muhaddatin au mutlaqo, pada batas waktu tertentu dia nyimpannya atau mutlak tidak ada batasannya, dia nitipkan uang ya, nitipkan harta ke bank ya. Wa yakumul banku bitasarrufi fi hadzal ma fi hadzal mabalik. Tetapi bank yang dititipi itu mempergunakan uangnya dia, uangnya nasabah titipan itu dia kelola ya, dia pinjamkan ke orang ya, dia buat untuk usaha ya. Wa yadfa'u li sahibiha fa'idatan maliyatan sabita. Kemudian pemilik harta ini yang titip tadi, yang nitipkan uang di bank tadi, dia dapat bagian, dapat faedah harta ya, itu disebut bunga itu ya, yang tetap ya, sekian persen gitu kan. Jenis tabungan ini bunganya sekian, jenis ini bunganya sekian misalkan ya. Maka wa hadhihi tasiru bi ma'nal qardi, maka titipan ini hakikatnya berarti menjadi qard, menjadi pinjaman ya kan, seolah-olah bank minjam, dipakai sama bank gitu kan. Kemudian pemilik uang dapat tambahan, dapat persentase tadi tambahan gitu kan. Qala min haitsu tamlikul bank li ainiha, di mana bank itu punya, dia miliki uangnya itu, zat uangnya itu dimiliki bank, dipakai sama bank ya. Wa ta'allaqu bi dhimmatihi, tetapi hakikatnya bank tadi punya tanggungan ya untuk mengembalikan kepada pemiliknya kapan dia minta ya. Wa ta'ahadahu bi raddi mithliha indal mutalabah, bank punya perjanjian untuk membeli, mengembalikan ya, yang semisalnya dari nilai uang itu ketika pemiliknya meminta ya, kalau ditarik kapanpun bank harus mengembalikan gitu. Baik, maka wa hadhihi bi hadhihi surati minar riba al muharram, maka bentuk seperti ini ya adalah riba yang diharamkan ya. Itu asalnya titipan ya kan, kita nitipkan uang kita tidak mampu bawa misalkan ya, Nah, tetapi sama bank dikelola, dimanfaatkan. Menjadi seolah-olah seperti pinjaman, ya kan? Seolah bank minjam ke kita, ya. Kemudian sama bank dikelola, dibuat usaha, kita dapat faedah tetap, ya. Dapat bunga itu tadi, sekian persen itu, ya. Itu seolah-olah kita minjami, kemudian kita dapat faedah, dapat bunga, dapat riba, gitu, ya. Baik. Maka seolah-olah di bank itu cuma catatan saja, uangnya itu sudah dipakai sama bank, tetapi ada catatannya, ya ada zimahnya tadi. Kapan diminta pemiliknya, bank siap ngasih. Gitu. Kapan diminta ditarik, bank bisa memberikan. Gitu. Baik, maka ini bentuk riba. Ya. Tadi ya, asalnya ini wadiah, asalnya ini wadiah, titipan, ya nitip. Tetapi hakikatnya itu seperti pinjam meminjam, sama bank dipinjam, dikelola, kemudian pemilik harta dapat dapat imbalan itu berapa persen tadi itu bunganya itu ya, maka itu bentuk bunga yang haram, bentuk perbuatan riba. Qala falyahdharil muslimun minal wuqu' fihi, maka hendaklah kaum muslimin berhati-hati dari terjatuh pada yang seperti ini. Qala ammal wada'i allati la yataqadda sahibuha 'alaiha faida, sedangkan titipan ya nitip pada satu badan keuangan misalkan yang di situ tidak ada faedahnya, sudah ya sekedar titip saja, nanti ngambil ya sejumlah yang dititipkan ya, tidak ada tambahannya dan uangnya tidak dipakai sama sama badan keuangan ini misalkan ya. Kala di yu'raful yaum bil hisab al jari, yang dikenal pada hari ini dengan hitungan yang online ya. Itu titipan uang yang online yang tidak digunakan sama apa badan keuangannya tadi ya. Tidak seperti kor tadi. Maka fala saya fihi, maka tidak mengapa ya. Yaitu tadi sekedar nitip saja sudah. Uangnya di situ ya. Nanti kapan diambil ya sekedar jumlah uang yang dia titipkan yang diambil. Tidak ada faedahnya gitu. Baik. Qala li'annahu lam ya'fu lam yu'khad ziyadatun ala asli malihi, karena dia tidak mengambil tambahan dari jumlah asal uang dia. Amma idza alzama shakhsu biqabdi ziyadati, sedangkan kalau seseorang itu diilzam untuk mengambil ziyadahnya, mengambil bunganya, harus ini ada bunganya ya. Wa kana mutarran ilal ida fi misli hadhil bunuk, dan dia mutar harus terkondisi sangat membutuhkan untuk menaruh uang dia di bank yang seperti ini tadi, bank yang riba tadi. Bi haits yala hakuhu darar muhaqqaqun bitarki dzalik. Nah, ittirar itu seperti apa? Yaitu benar-benar muhakkok, ya benar-benar doror itu pasti ada. Kalau uang itu dia bawa sendiri, itu mesti ada doror, ya. Apapun bentuk dorornya, ya. Mesti ada doror pada dia. Itu muhakkok, ya. Muhakkok itu pasti, ya. Kalau tidak disimpan di bank, mesti ada doror. Gitu. Maka demikian boleh, ya. Kalau dorornya tidak muhakkok, ya takutan saja, ya. Angan-angan, was-was, maka ndak uzur ya. Fa innahu yakbitu hadil aziyadah, maka boleh diambil ziyadah ini. Wa yanfa wa yunfiquha fi masalihil muslimin al-ama, kemudian tidak dia makan, tidak dia pakai, tetapi digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin ya. Itu demikian pula bukan dalam rangka sedekah ya, bukan dalam rangka infak, tetapi dalam rangka membersihkan diri, melepaskan diri dari riba tadi. Niatnya membersihkan diri, bukan niatnya sedekah dengan harta riba tersebut. Ya. Qala al-mas'alatu rabi'ah fil itlafati. Masalah yang keempat tentang itlafat. Ya. Barang-barang yang rusak atau binasa karena perbuatan seseorang. Qala yahrumul i'tida' ala amwalin nas, haram berbuat zalim terhadap harta manusia. apapun bentuk hartanya, ya, besar atau kecil, ya. Wa akhdhuha bi ghairi haq, mengambilnya tanpa hak, ya, walaupun harta yang remeh. Wa man ta'ala mali ghairihi fatlafahu. Barang siapa yang berbuat zalim kepada harta orang lain, kemudian menghilangkannya, membinasakannya, merusaknya. Wa kana hadzal mal muhtarama, sedangkan hartanya ini harta yang dihormati, harta yang muharram, ya, harta yang diharamkan untuk diambil tanpa hak. Fa innahu yajib alaihi dhaman, maka wajib dia untuk menanggung, ya, menanggung harta tersebut. Wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi, maka hukumnya sama orang yang menjadi sebab rusak atau binasanya harta orang lain. Tidak dia yang merusaknya, tetapi dia penyebabnya. Qala bihali qaidin, contohnya kalau binatang dilepas talinya, diikat, dia lepas. Dengan dilepasnya tali, itu tidak langsung binasa, tidak langsung rusak. Ya. Tetapi ketika lepas talinya, dia lari ke tempat lain, kemudian ke misalkan masuk ke lubang, ya, mati, dan nah, itu dia penyebab. Gitu. Qala aw bi fati babin aw nahwi dzalik, atau ternak yang dikurung di kandang misalkan. Pintunya dibuka. Dengan dibukanya pintu semata-mata itu ndak mati burungnya, ndak rusak ya binatangnya. Tetapi dengan dibukanya pintu itu sebab ya hilang ternaknya ya, atau ada dimakan binatang lain misalkan ya. Itu dia mutasabib ya. Al mutasabib kal mubasir ya. Orang yang menjadi sebab itu seperti pelaku ya. Langsung gitu. Qala wa idza kana lahu mawasin wajaba alaihi hifdhuha fil lail. Nah, ini kaidah tentang binatang ternak ya. Kapan binatang ternak itu dihukum kalau merusak tanaman misalkan ya. Qala, dan jika dia punya binatang ternak, wajib dijaga di malam hari. Malam hari harus masuk kandang. Tidak boleh lepas. Qala. Qala min ifsadi zuru innas au ifsadi anfusihim. Harus dijaga dari merusak tanaman orang. Atau merusak orang tersebut. Ya. Nabrak orang atau ngejar orang misalkan. Ya. Fa'in ahmalaha wa hasala fasad domin. Kalau di malam hari punya ternak kemudian dilepas, merusak tanaman atau merusak orang, maka dia domin, ya, dia bertanggung jawab. Ya. Li'anna Nabi SAW qadha ala anna ala ahlil amwal hifdhuha bin nahar. Karena Rasul SAW menetapkan pemilik harta, ya, tanaman, pemilik kebun, itu menjaga kebunnya, tanamannya di siang hari. Sedangkan pemilik ternak dilepas, di siang hari dilepas, sudah. Ya. Tanamannya sudah ada yang jaga. Wa ahlul mawasi hifdhuha bilail. Sedangkan pemilik ternak menjaga ternaknya di malam hari. Ya. Maka, wa ma afsadat bilail fa'innahu madmunun alaihim. Maka apa-apa yang dirusak oleh ternak di malam hari, maka pemilik ternak yang menanggungnya, ya, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh ternaknya. Li'anna amwalal muslimin wa arwahahum muhtaramatun. Karena harta muslimin dan jiwa-jiwa mereka itu diharamkan untuk dirusak atau ditumpahkan. Fayahrumu ta'addi 'alaiha, maka haram untuk mendoliminya. Awit tasabbub fi ifsadiha au halakiha, dan haram juga untuk menyebabkan rusaknya atau binasanya. Ya. Tidak merusak, tidak membinasakan, tetapi dia menyebabkan. Ya. Taib qala wasailu minal insani awil hayawani, dan sa'il, sa'il itu yang menyerang. Ya. Binatang misalkan ngamuk gitu kan. Nyerang orang ya. Nah, soil ini kadang orang ya. Misalkan orang yang stres misalkan ya. Dia nyerang orang lain atau hewan yang lepas ya. Qala idza lam yantafi illa bil qatl fa qatalahu fala dhamana alaihi. Kalau dia tidak bisa tercegah dorornya, ya, ngamuk dia bawa senjata misalkan, ya, atau binatang tadi binatang yang kuat, ya, sapi misalkan tanduknya tajam, ya, mengerikan takut, ya. Kalau tidak dihentikan dengan dibunuh, tidak berhenti, ya, maka boleh membunuhnya dan tidak ada doman, ya. Ini dalam rangka mencegah doror tadi, ya. Li'annahu qatalahu difa'an an nafsihi, karena dia membunuhnya untuk menjaga dirinya, itu membela diri gitu. Kalau tidak dibunuh, kita yang terbunuh gitu kan. Kita yang diserang gitu. Baik. Kalau sudah cukup dengan digertak, cukup dengan dian, maka cukup ya. Maka dafaknya itu dengan yang paling mudah dulu, yang paling ringan ya. Di kalau orang misalkan di bentak itu sudah diam berhenti cukup. Kalau cukup dibentak maka tidak boleh dipukul gitu ya. Nah, kalau cukup dipukul maka tidak boleh dipukuli ya, berkali-kali mukulnya gitu. Nah, kalau cukup dipukuli tidak boleh dibunuh gitu ya. Maka dicegah dengan bilati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik ya. Kalau cukup sekali maka tidak perlu dua kali gitu kan. Kalau cukup dua kali tidak perlu tiga kali dan seterusnya gitu. Kalau cukup yang mudah, maka tidak perlu yang sulit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam urida malahu bi ghairi haqqin fa qatala fa qutila fa huwa syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diinginkan hartanya, ingin diambil hartanya tanpa hak, kemudian dia perangi, dia memerangi orang yang mengambilnya, kemudian dia terbunuh, ya, kalah misalkan, fa huwa syahid, maka dia dihukumi orang yang mati syahid menjaga hartanya, ya. Baik. Qala wa man atlafa ma haramallah kal alatil lahwi was-salib wa awanil khumur wa kutubid dalal wal fitnah wa asriyatatin wa majallatil nujud wal khala'ah fa innahu la dhaman alaih. Barang siapa yang membinasakan apa yang Allah haramkan, ya, seperti alat-alat lahu, alat-alat musik, ya, gitar, suling, ya, gendang, wa awanil khumur atau wadah-wadah khamr, ya, untuk proses membuat khamr atau untuk minum khamr, ya, kitab-kitab sesat, ya, kitab yang menyesatkan, kitab ahlul bid'ah, kitab sihir, ya, kitab buku-buku tentang kesesatan, ya, perdukunan, wa asyritatun wa majallatul mujun, kaset-kaset, yaitu CD-CD, majalah-majalah yang mujun, itu yang gambar yang buruk itu ya. Yang kecil ya. Fa'innahu la dhaman 'alaihi, maka tidak ada dhaman, tidak menanggung ya. Lakin la yakunul itlaf ala itlaqihi. Tetapi tidak semerta-merta orang yang lihat ada jualan majalah yang buruk tadi langsung dirusak, langsung dibakar misalkan. Tidak. Bala Buddha minta kidi biamril hakim, tetapi dikoid dengan perintah dari kodi, dari hakim, ya, supaya tidak terjadi huru-hara, kerusuhan, ya. Taib qala tahtariqo batriqobatihi, di bawah pengawasan hakim, dhamanan lil maslahati, dalam rangka menjaga kemaslahatan, wadafan lil mafsadati, dan dalam rangka mencegah mafsadah, wadar'an lil fitnati, dan dalam rangka mencegah dari timbulnya fitnah. Taib, tetapi kalau orang tua yang melihat anaknya gitu, dia punya hak ya, dia memiliki hak untuk merusak, untuk membuang dari perkara-perkara anaknya yang haram tadi. Ya. Taib. Qala al-babul khamis asyar fil ghasab wa fihi masalatan. Qala al-masalatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Qala al-awwal ta'rifuhu al-ghasabu lughatan akhdhu syai'i dhulma. Ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuatu dengan kezaliman. Wasyar'an al-istilah ala hakil ghair hulman wa utwanan bighairi hak. Secara syariat ghasab adalah menguasai hak orang lain dengan cara zalim dan permusuhan tanpa hak. Dengan kezaliman dan permusuhan tanpa hak. Taib qala tsani hukmuhu wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin liqalihi ta'ala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maka hukumnya haram berdasarkan ijma' muslimin berdasarkan firman Allah Ta'ala. Janganlah kalian memakan harta kalian, yakni saudara kalian dengan cara yang batil. Taib qala wa qalu sallam la yahillu malu mri'in muslimin illa bi binafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan hatinya, ketentraman hati dia, senang hati dia diambil hartanya. Wa qala sallam manik tata sibran minal ardi zulma tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah orang lain dengan dolim, maka akan dikalungkan pada dirinya pada hari kiamat dari 7 lapis bumi. Qala fa'ala kulli man indahu madlamatun li akhihi an yatuba ilallah wa yatahallal min akhihi. Maka atas setiap orang yang memiliki kedoliman pada saudaranya, dia mendolimi orang lain, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kehalalan dari saudaranya. Wa yatlubu minhul afwa fid dunya, minta maaf di dunia ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw shay'in fal yatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna sinarun wala dirham. Maka barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya dari kehormatannya atau yang lain dari perkara kezaliman, maka hendaklah dia minta kehalalannya pada hari ini sebelum datang hari yang tidak bermanfaat dinar dan dirham. In kana lahu amalun salihun akhadha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya kebaikan, maka akan diambil kebaikannya itu sekadar senilai dengan kezalimannya. Wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi. Kalau tidak punya kebaikan atau kebaikannya sudah habis diambil, maka kejelekan orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepada dia sekadar dengan kezalimannya dia. Taib qala al-mas'alatu tsaniyah fil ahkamil mutaliqati bil ghasab. Qala al awal yajibu alal ghasibi raddul maghsubi bihalihi wa in atlafahu rudda badalan minhu. Wajib bagi orang yang ghasab mengembalikan barang yang dia ghasab dengan keadaannya sama seperti diambil, gitu ya. Taib. Keadaannya sama seperti dia mengambilnya. Dia kembalikan seperti dia mengambilnya. Wa in atlafa hurudda badalan minhu. Kalau dia sudah membinasakannya, menghilangkannya, merusakannya, maka dikembalikan gantinya yang setara, yang sama. Qala sani yalzamul ghasib radul masub bi ziyadatihi. Sawaun kanat munfasilatan au muttasilah. Wajib bagi orang yang ghasab barang orang lain, kalau barangnya itu bertambah nilainya, ya, maka harus dikembalikan sama tambahannya. Ya. Misalkan emas, ya, kemudian dia mengambilnya pada saat harga emas 100.000. Ketika dia mengembalikan harta emasnya 200.000 hartanya, nilainya, gitu. Maka harus dikembalikan, ya, nilai yang ada ketika itu, gitu, ya. Taib. Atau munfasil, ya, yang diambil ternak kambing satu ekor misalkan, ya. Nah, kambingnya beranak di tangan dia, maka tidak dikembalikan. Oh, kemarin saya ngambil satu, ini tak kembalikan satu, tidak, ya. Itu hartanya dia, Taib, kembalikan semuanya. Taib. Qala asalis al-ghasib idza tasarrafa fil maqsub bibina'in aw gharsin amara biqalihi idza talabahu al-malik bidzalik. Orang yang gosok kalau dia melakukan pada barang yang dia gosok dengan membangunnya, misalkan dia gosok tanah, ya, ngambil tanahnya orang, dibangun tanah tersebut, atau ditanami tanaman. Kemudian pemiliknya tidak mau kembalikan seperti semula, maka harus wajib bagi dia untuk mencabut tanamannya tadi atau merobohkan bangunannya. Taib qala Rabbi al-maksub idza taghayyara aw qalla aw rakhusa dominal ghasib an-naqsu. Barang yang digosop itu kalau berubah menjadi jelek, ya, menjadi buruk atau nilainya berkurang, ya, maka gosipnya ini harus menanggung. Ya. Tadi nilainya waktu diambil 100 ribu, ya. Nah sekarang sudah berkurang, nilainya tinggal 50 ribu misalkan. Maka gosip harus mengembalikan sempurna seperti dia mengambil. Gitu, ya. Taib. Kalau ada tambahan harus dikembalikan semua. Kalau ada kerugian dia harus nanggung. Ini orang yang gosop. Ya. Qala al-khamis al-iktisab qad yakunu bil khusumati wal iman al-fajirah. Gosop itu caranya bisa jadi dengan khusumah, ya, dengan pertengkaran, ya. Oh, dengan bertengkar, ini milik saya, ini milik saya, sudah. Nah. Atau dengan sumpah palsu, ya, dibawa ke hakim. Bawa berkas-berkas, ya, ini bukti, ini tanah saya misalkan, ini warisannya mbah saya, ini buktinya demikian demikian, tetapi barang buktinya palsu semuanya, gitu. Itu ghasab juga namanya, ya. Taib qala sadis jami'u tasarrufatil ghasib batilatun illam ya'dan bihal malik, ya. Maka seluruh tasarruf dari ghasib, perbuatan amalan dari ghasib pada barang yang dia ghasabi itu batil semuanya jika pemiliknya tidak mengizinkan. Ya seperti tadi, bangun. Kalau pemiliknya tidak, itu bangunannya tidak mau saya misalkan. Harus dikembalikan. Harus diambil. Tanamannya harus dicabut. Gitu. Tapi kalau pemiliknya sudah mengizinkan, sudah tidak apa-apa. Sak bangunannya, sak tanamannya. Gitu. Maka tidak apa-apa. Baik. Qala babu sadis asar fil suhi. Wa fihi iddatu masail sulh perdamaian. Qala al-masalatul ula ma'nahu wa dillatu masyru'iyatihi. Qala al-awwal ma'nahu as-sulhu fil lughati at-tawfiqi ay qat'ul munaza'ati. Sulh dalam bahasa adalah taufik, yakni memutus pertentangan pertikaian, ya, menghentikan pertikaian, ya. Yaitu perdamaian. Qala fi syar'i huwa al-'aqdu alladhi tanqati'u bihi khusumatul mutakhasimin. Secara syariat, suluh adalah akad yang memutus pertengkaran dua orang yang bertengkar, ya. Dengan suluh sudah berhenti, sudah damai, ya. Taib qala tsani adillatu masru'iyatihi wa qad dallala masru'iyatihi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Faminal kita biqalu ta'ala wassulhu khair. Dan perdamaian itu lebih baik. Wa qalu ta'ala wa in ta'ifatan minal mu'minin aqtatalu fa'aslihu bainahuma. Wa qalu ta'ala la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yafal dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Taib qala minas sunnati qalu sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh, perdamaian itu boleh antara kaum muslimin. Illa sulhan ahalla harama, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram. Au harama halala, atau perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal. Qala wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu bil islah bainan nas. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegakkan perdamaian antara manusia. Qala Waqad ajma'atil ummatu ala masru'iyatis sulh bainan nas biqasdi ridallah thumma ridal mutakhasimin. Ijma' pa ummat ini disyariatkannya perdamaian antara manusia dengan tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian ridha orang yang bertikai. Qala fadalla ala masru'iyatis sulhi alkitabu wa sunnatu wal ijma'. Qala al-mas'alatu tsaniyah fi anwa'i sulhil ammah. Masalah yang kedua tentang macam-macam perdamaian secara umum. Qala sulhu bainan nas ala anwa'in. Perdamaian antara manusia itu ada beberapa macam. Al-awwal as-sulhu bainaz zawjaini idza fi fasyiqaqu bainahuma. Perdamaian antara dua suami istri ketika dikhawatirkan akan terjadi perpisahan antara keduanya. Qala ta'ala wa in khiftum syiqaqa bainihima. Jika kalian khawatir perpecahan, perpisahan antara keduanya, suami dan istri, fab'atsu hakaman min ahlihi, maka utuslah seorang hakim dari keluarganya suami, wa hakaman min ahliha, dan satu hakim dari keluarga istri. Orang yang berilmu dari keluarga suami, dan orang yang berilmu dari keluarga istri. Kemudian keduanya berunding, bagaimana anak ini? Dilanjutkan atau dipisah? Maka dilihat, maka ini yang menghakimi, yang menentukan. Qala in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka berdua ingin islah, ingin berdamai, maka Allah Subhanahu wa taala kan memberi taufik kepada keduanya. Qala au khafat iraduhu. Hey. Tarfa'u anha wa adamu raghbatihi fiha, atau istri khawatir ya, suaminya berpaling dari dia ya, tidak menginginkannya lagi. Qala ta'ala wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuza au i'rada. Kalau seorang istri khawatir dari suaminya itu nusuz ya, i'rad, sudah tidak mengharapkannya dia lagi ya, sudah berpaling dari istrinya, maka fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa keduanya, suami dan istri tadi, mengadakan perdamaian. Wasulhu khair, dan perdamaian itu lebih baik ya. Misalkan istri sudah menggugurkan sebagian haknya ya. Baik. Qala sani as-sulhu baina taifatainil mutaqatilataini minal muslimin. Perdamaian antara dua kelompok yang berperang dari kaum muslimin. Qala ta'ala wa in taifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua kelompok mukminin berperang, maka damaikan antara keduanya ya. Taib, ini bantahan kepada Khawarij yang menyatakan orang yang membunuh, orang yang berperang dengan muslim itu kafir ya. Allah menyebut dua kelompok mukmin berperang ya. Berperang ya konsekuensinya saling membunuh ya kan. Tetapi Allah masih menyebut minal mukminin, dari kalangan mukminin. Ini menunjukkan memerangi kaum mukminin itu dosa besar yang tidak mengeluarkan dari keimanan ya. Taib qala salis sulhu bainal muslimin wal kufar al muharibin. Perdamaian antara muslimin dan orang kafir yang memerangi. Arabi as-sulhu bainal mutakhasimin fi ghairil mal. Perdamaian antara dua orang yang bertikai pada selain harta ya. Kehormatan ya, tuduh menuduh misalkan ya. Saling bertikai ya. Qala khamis as-sulhu bainal mutakhasimin fil mal. Pertikaian, suluh perdamaian pada dua orang yang bertikai pada harta ya, saling mengklaim ini harta saya, ini milik saya ya, saling bertikai karena berebut harta. Wa wal maksud fi bahtina, maka yang kelima ini yang dimaksud pada pembahasan sulh pada bab ini ya. Wa huwa ala nauaini, maka sulh pada harta, pertikaian pada harta ini ada dua macam. Taib qala alif as-sulhu fil iqrar wa huwa ala nau'aini aidho. perdamaian dengan pengakuan, mengaku dia. Ya. Ini juga ada dua macam. Qalal awal, sulhul ibro, perdamaian untuk menggugurkan, melepaskan tanggungan. Ya. Wahwa sulhu ala jinsil haqi al muqirri bihi. Yaitu perdamaian dengan jenis hak yang dia akui. Ya. Ngaku dia. Iya, saya punya hutang ke kamu misalkan. Kan yukiro rasyidun li akhar bidainin au ainin. Seperti seorang yang rasyid. Ya, rasyid tadi orang yang sudah dewasa. Bisa mengelola harta dia. Dia ngaku. Iya, saya punya hutang ke kamu. Gitu. Au ainin. Atau ada benda, ada barang yang dibawa oleh dia milik orang lain ya. Oh ya, itu jam tangan kamu tak bawa misalkan ya. Tsumma yuskitu anhul mukir lahu ba'dal ain awidain, kemudian ya. Orang yang punya hak tadi ada mukir ya, ada mukir lahu, mukir yang mengaku, iya saya punya tanggungan, saya punya utang ke kamu 100.000 misalkan. Ini mukir ya. Kemudian mukir lahu, orang yang punya hak, yang punya uang tadi, dia memberi keringanan. Ya sudah, hutangnya yang 100.000 itu bayar setengahnya saja, misalkan. Ya, ini bentuk islah, ini bentuk perdamaian. Ya, baik. Atau, iya kemarin saya ngambil beras dari kamu 100 kilo, misalkan. Ya sudah, berasnya itu kembalikan setengahnya saja, misalkan. Itu bentuk islah ya. Summa yuskitu anhul mukir lahu ba'dal ain awidain, kemudian pemilik hak dia menggugurkan sebagian hartanya atau hutang tadi ya. Wa ya'khudzul baqi, dan mengambil sisanya saja. Baik, bahwa ibra'u an ba'diddain bila disulhi, maka ini adalah bentuk ibra' ya, melepaskan sebagian hutang dengan lafat suluh, dengan lafat perdamaian ya. Taib ini sulhul ibro. Wa hadza jaizun bi syarti an yakuna sahibul haqqi mimman yasihu tabarruhu, maka ini boleh dengan syarat pemilik hak, orang yang menggugurkan haknya tadi, orang yang sah untuk berbuat tabarru, untuk berbuat dengan kerelaan hati dia, dengan sedekah hibah ya. Wa la yakuna masyrutan fil iqrar, dan syaratnya ini bukan syarat ketika pengakuan ya. Ya, saya mau ngaku tetapi nanti kurangi setengah misalkan ya. Ya, saya mau ngaku ngambil barang kamu tetapi nanti diikhlaskan ya. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh disyaratkan ketika pengakuan ya. Baik. Ini sulhul ibra. Qala tsani sulhul muawadhah. Yang kedua, sulh mu'awadah. Wahuwa an yusoliha anil haqi al mukirri bihi bi ghairi jinsihi. Yaitu, berdamai dari hak yang diakui. Ya. Iya, ada. Kemarin saya ngambil beras kamu misalkan. Diganti dengan yang selain jenisnya. Sekarang tak ganti dengan deli misalkan, beras diganti deli ya. Kama law itarafa lahu bidainin au ainin, seperti seseorang mengaku dia punya hutang atau ada barang yang dia ambil, summa tasalaha ala akhdil iwad min ghairi jinsihi, kemudian keduanya berdamai ya, karena yang dia ambil tadi sudah habis ya, sudah tidak ada barangnya, maka diganti dengan barang lain selain jenis yang diambil tadi ya. Baik. Atau hutangnya uang, nah sekarang saya tidak punya uang, tetapi hutangnya itu tak bayar dengan beras misalkan ya. Ini sulh muawadhah ya. Fa hadha hukmu hukmul bai', maka hukumnya ini sama seperti hukum jual beli ya. Wa in waqa'a manfaatin fa hukmu hukmul ijarah, kalau gantinya itu manfaat ya. Hutangmu tadi yang serat, iya saya akui. Saya punya hutang 100.000, tetapi saya tidak bisa bayar, tidak bisa bayar sekarang ya. Tetapi saya bisa bantu kamu kerja di kamu sehari misalkan ya. Ini manfaat, berarti dia masuk ijaroh tadi ya bab ijaroh. Taib. Qala ba asulhu mal inkar. Kemudian yang kedua adalah sulh tetapi dengan pengingkaran ya. Tadi sulh dengan ikrar ya kan. Dua macam. Kemudian sulh pada harta ini dengan pengingkaran wahwa an yada'i sahsun ala akhar bi ainin lahu indahu au bidainin fi dhimmatihi, yaitu seseorang menuduh orang lain, oh kamu bawa uang saya kemarin gitu antar, atau kamu pernah hutang ke saya 100 ribu gitu misalkan ya. Bayun kirul mudda alai, yang dituduh ngingkari, enggak, saya enggak pernah ngambil, saya enggak pernah berhutang ke kamu misalkan ya. Au yasput, atau dia diam, enggak mengiyakan, tidak mengingkari ya. Dituduh kamu dulu berhutang ke saya, dia diam saja, tidak mengingkari, tidak membenarkan. Qala wa huwa yajhalu al-mudda'a bihi, dalam keadaan orang yang dituduh tadi tidak tahu tentang tuduhannya tadi, itu tidak tahu uang 100.000 itu yang mana, itu tidak tahu dia ya. Atau barang yang dia ambil itu yang mana, tidak tahu dia. Taib. Nah, karena dia sudah dituduh, ya kan? Nanti kalau tidak bisa mengingkari, dia akan dibawa ke majelis hakim, misalkan. Summa yusolihul mudda'i an da'wahu bimalin halin au mu'ajal. Nah, karena dia takut, ya kan, dituduh. Nanti kalau tidak mau, tidak bisa datangkan pengingkaran, dia akan ditahan, misalkan. Ya sudah, kalau demikian, yang itu tak ganti saja dengan ini misalkan ya, dengan harta yang kontan hal atau muajal, atau hartanya nanti ya sudah bulan depan tak tak bayar misalkan, atau bulan depan tak ganti dengan benda lain misalkan, harta lain, maka fayasihu sulhu fi hadza, maka sah, boleh ya sulh pada ini pengingkaran, dia enggak mengakui, entar lupa dia ya, catatan enggak ada ya, dia lupa benar apa enggak. Tapi dia khawatir, nanti kalau benar saya ditahan gitu kan. Baik, maka ya sudah. Untuk menghentikan pertikaian sudah tak bayar saja misalkan itu tadi gitu. Baik, qala fi hadzal hal idza kana al munkir mutaqidan butlan ad da'wa, dalam keadaan yang dituduh tadi itu meyakini enggak benar tuduhannya dia itu ya. Tetapi dia tidak punya bukti, tidak punya bisa melepaskan diri dari tuduhan tadi. Qala fayat faul mal, kenapa dia menyerahkan harta tadi? Sudah dia islah, sudah tak bayar saja. Daf'an lil khusumati an nafsihi, dalam rangka mencegah pertikaian dengan dia, sudah untuk repot-repot atau rame-rame, sudah ini tak bayar saja. Padahal dia tidak ngakui, ya. Dia tidak yakin dia punya hutang itu, gitu. Dia tidak yakin dia mengambil harta dia. Tapi karena sudah dia tidak mau repot-repot, tidak mau ribut, ya sudah bayar saja gitu. Wal mudda'i ya'taqidu sihhata dakwa, demikian pula orang yang nuduh, dia yakin benar tuduhannya itu ya kan, dia ngambil uang saya gitu. Baik, maka ini pengingkaran ya kan, dia ingkari, orang yang dituduh ingkari, tidak ada itu dan tidak pernah berhutang gitu. Tapi karena itu tadi, karena dia tidak mau ribut, ya sudah, dibayar saja. Fayakhudzul mal iwadan an haqqihi atabit, maka penuduh berhak ngambil karena dia yakin ya, yakin tuduhannya itu benar, dia ngambil uang saya gitu kan. Baik, sedangkan yang dituduh dia mengingkari karena dia memang tidak yakin, tidak meyakini ada hak yang dia ambil gitu kan. Nah, dia berikan apa yang dituduhkan itu dalam rangka menghindari khusumah, dalam menghindari pertikaian gitu. Baik. Ini dua jenis sulh pada harta ya. Iqrar ada dua keadaan tadi, ingkar pada satu keadaan ya. Baik, qala al-mas'alatu tsalitsah fil ahkamil muta'alliqati bisulhi. Hukum-hukum yang terkait dengan sulh. Qala al-awwal yasihu sulhu 'anil haqqil majhuli. Sah sulh terhadap hak yang majhul. Apa itu? Wahwa ma ta'azzara ilmuhu min dainin aw ainin, yaitu sesuatu yang tidak bisa diketahui jumlah. Kalau hutang misalkan dulu itu kamu punya hutang ke saya tapi lupa berapa gitu kan, nilainya berapa sudah lupa ya. Atau ain, atau barang yang diambil dulu itu kamu pernah pinjam ini ya. Yang sudah dikembalikan itu ini dan ini, itu tidak jelas ya. Itu yang sudah dikembalikan apa, yang belum dikembalikan apa, tidak jelas gitu. Qala kan yakuna baina shakhsaini mu'amalatun wa hisabun madha 'alaihi zaman. Seperti dua orang, dia punya muamalah sebelumnya dulu, ada catatan, sudah lewat masa yang lama ya. Wala ilma liwahidin minhuma bima 'alaihi li sahibihi. Keduanya tadi memang yakin dia punya hutang ke saya. Tetapi masing-masing sudah lupa hutangnya itu berapa ya, atau barang yang dibawa yang belum dikembalikan itu apa, itu sudah lupa ya. Nah, kemudian dia sulia ya, sudah itu barang hutangmu itu sudah dianggap aja sekian gitu. Masing-masing ridho sudah, tidak apa-apa gitu ya. Taib qala sani yasihu asulhu an kulli ma yajuzu akhdul iwat anhu. Yasihu sulh an kulli ma yajuzu akhdul iwat anhu. Sah suluh pada setiap perkara yang boleh diambil upah atau imbalan darinya. Qala ka sulhi anil qisas bidiyati al muhaddatati syar'a au aqal au aktar. Seperti sulh dari qisas, orang yang wali maktul, orang yang dibunuh itu berhak dia milih, dia pembunuhnya di qisas ya, di diat ya, atau di diat ya, qisas dibunuh atau bayar diat ya. Nah, kalau bayar diat maka boleh dia, ya sudah, diatnya sesuai dengan diat syar'i, 100 ekor unta, ya. Atau lebih kurang, ya sudah, bayar setengahnya saja, misalkan. Atau dia minta lebih, saya tidak mau. Kalau kamu mau diampuni, tidak dikisos, maka harus bayar dua kalinya diat, gitu misalkan. Ya boleh, 200 ekor unta. Dan pembunuhnya setuju, ya sudah, tidak apa-apa, gitu. Ya. Ini suluh pada perkara yang boleh ada imbalan padanya, gitu kan? Ini kisos boleh diganti dengan diat, ya. Baik, qala salis la yasihu sulhu an kulli ma la yajuzu akhdul iwat anhu. Sebaliknya ini dari yang kedua, tidak sah, tidak boleh suluh pada setiap perkara yang tidak boleh diganti dengan imbalan, ya. Qala kasulhi anil hudud, seperti suluh dari hudud, ya. Harus potong tangan ini ya. Nah, ya sudah bayar saja misalkan. Tidak boleh. Li'annaha syuri'at lizajri, karena potong tangan, rajam, cambuk itu misalkan hadnya, itu disyariatkan untuk zajr, untuk menahan orang dari perbuatan itu ya. Kalau bisa diganti dengan uang ya sudah, dia tidak takut, dia punya uang, berbuat dosa nanti ganti, gampang diganti uang gitu kan. Nah, ini tidak bisa mencuri ya, potong tangannya ya. Baik. Qala rahimahullah al-babu sabi asyar al-musabaqatu ya. Perlombaan. Wa fihi iddatu masail. Al-masalatul ula ma'naha wa hukmuha. Qala al-awwal ma'naha as-sabaqu ma yatarohanu alaihi al-mutasabiqun fil khail wal ibil wa fin nidol faman sabaqo akhadahu. Sabak adalah apa-apa yang digantung atau digade ya, digantungkan ya, pada orang yang berlomba ya, dari kuda, lomba balap kuda atau balap unta, atau lomba dalam memanah ya, siapa yang paling banyak tepat sasaran ya, maka barang siapa yang menang maka dia akan mengambil ya sabaknya tadi, itu upah hadiah ya, hadiah lomba itu sabak ya. Wal musabaqatu hiya, sedangkan musabaqah perlombaan itu adalah al mujaratu bainal hayawan wa ghairihi. Mujarah ya, ini jari ya, saring lari, saling balap lari antara dua hewan atau yang lainnya. Wal munadalah wan nidol, atau lomba dalam memanah, ya. Menepati sasaran. Qala al musabaqatu birromyi bisiham wa nahwiha, lomba dalam melempar dengan anak panah dan yang semisalnya, ya, dengan tembak, ya. Taib qala hukmuha wa adillatuha wal musabaqatu jaizatun bil kitab wa sunnah wal ijma'. Amma kitab faqalu ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk orang-orang kafir apa yang kalian mampu dari kekuatan. Qala wa minas sunnati ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayli al mudammarati minal khafyai ila thaniyatil wada, bahwasanya Rasulullah SAW lomba balapan kuda yang sudah dikuruskan. Mudomaro itu di kudanya dipersiapkan, di treatment, ya, dilatih, ya, makanannya diatur, ya, supaya lemaknya berkurang, kekuatan larinya bisa lebih kencang. Itu ada bimbingannya, mudomaro yang dikuruskan, ya, yakni pakannya itu diatur. Jenis makanannya biar kuat, tenaganya apa, kemudian porsi makannya seberapa, ya, waktu makannya kapan, itu diatur, ya, supaya kuda itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Qala minal hafya ila saniyatil wada, lomba dari daerah ini, lomba balap dari hafya ke daerah saniyatil wada. Qala bainal lati lam tutmar min saniyatil wada ila masjidi Bani Zuraik, kemudian lomba dengan kuda yang tidak dikuruskan, yang tidak diatur tadi, ya, sudah sembarang kuda misalkan, ya, itu dari Saniyatul Wada ke Masjid Bani Zuraik. Qala qaluhu sallallahu alaihi wasallam la sabaqa illa fi khufin au naslin au hafir, dan Rasulullah SAW bersabda tidak ada hadiah lomba, ya, yakni tidak boleh hadiah lomba itu kecuali pada khuf. Kuf itu unta, ya. Ya, ini maksudnya ada balapan unta. Tidak ada hadiah lomba kecuali pada balapan unta. Au naslin atau nasel itu panah, ya, anak panah yang sudah ada kanan kirinya bulu, itu nasel, ya. Jadi bisa lurus, ya. Itu au hafir atau kukunya kuda, yaitu balap kuda, ya. Tidak ada hadiah lomba kecuali pada tiga perkara ini. Ini menunjukkan lomba dengan hadiah itu boleh pada tiga perkara ini. Taib qala wa qad ajma'al muslimun ala jawazil musabaqati bil jumlati, sepakat kaum muslimin bolehnya pelomba secara umum. Qala al masalatu tsaniyah al ahkamul muta'alliqatu biha. Qala al awal tajuzul musabaqatu ala khail wa ghairiha minat dawab wal maraqib wa alal aqdam wa kadha tarami bisiham wa istimalil aslihah, boleh lomba dengan kuda atau yang lainnya dari binatang tunggangan, keledai, ya, atau unta, ya, wa alal aqdam atau dengan kaki, lomba lari. Demikian pula melempar dengan anak panah, dengan panah, ya, lomba memanah. Wastimalil asliha, lomba menggunakan senjata, ya, lomba toyak, lomba pedang, ya. Taib. Qala asani, tajuzul musabaqatu ala iwatin bil ibil wal khail wasiham. Kemudian yang kedua, boleh lomba dengan hadiah pada lomba balap unta, balap kuda, balap kuda dan memanah. Dikali sanadalam rasa bako ila fi kufin au naslin au kafir. Baik. Qala salis kulu ma yatarattabu alaihi maslahatun syar'iyyah kat tadarrubi ala jihad. Setiap perkara yang mengakibatkan menjadikan maslahat secara syar'i seperti latihan jihad, wa tadarrub ala masailil ilmi, dan latihan dalam masalah ilmiah ya, tenaga, kekuatan tenaga itu untuk kekuatan jihad, jihad dengan pedang, jihad dengan senjata. Kekuatan ilmiah ya, hafalan ya, pemahaman itu senjata jihad dengan ilmu ya. Fal musabaqatu fi mubahah, maka lomba pada keduanya boleh ya. Ya, tadi lomba menggunakan pedang ya, menggunakan ruyung, menggunakan tongkat. Demikian pula lomba hafalan mutun, lambalan Al-Qur'an ya. Lomba ilmiah ya, fikih, tauhid dan seterusnya itu boleh. Wa yajuzu akhdzul iwad 'alaiha, dan boleh mengambil upah ya, ada hadiahnya ya. Taib. Qala rabbi kullu ma yuksadu minhu la'ib wal marah alladzi la madarrata minhu mimma abahahu syar'u, maka setiap sesuatu yang tujuannya itu permainan, kegembiraan ya, yang tidak ada madorotnya, tidak bermadorot, yang dibolehkan oleh syariat, tajuzu fihil musabaqah, boleh juga dilombakan, tetapi bisyarti alla yushila an umuriddin alwajibati kasolati wa nafiha, tidak menyibukkan dia dari urusan agama yang wajib seperti sholat dan yang semisalnya. Wa hadza nau la yajuzu akhdzul iwadi alaihi, tetapi perkara ini tidak boleh ada hadiahnya, tidak boleh mengambil hadiah. Boleh dilombakan ya. Taib. Qala asa khamis likulli wahidin minal mutasabiqin fasul musabaqati ma lam yadharil fadlu li sahibihi, masing-masing dari orang yang berlomba boleh menggagalkan, ya sudah ngalah gitu, sudah mundur gitu, selama belum nampak yang menang ya, belum nampak yang menang itu siapa ya. Misalkan ngelempar apa manah targetnya 10 kali gitu, sudah 5 kali 5 kali posisinya masih draw ya, masih sama ya, maka boleh satunya gugur, ya sudah saya berhenti misalkan ya. Baik. Kalau sudah nampak fa in dhahara lil fadil al fasfu dunal mafdul ya, kalau sudah nampak ya 10 kali mana tadi sudah 5 kali ya, yang satunya sudah 3 kali kena sasaran, yang satunya baru sekali misalkan ya kan, ini berarti sudah nampak siapa yang menang gitu kan. Nah, kalau yang membatalkan yang menang boleh ya. Kalau yang sudah 3 kali kena tadi ya sudah saya berhenti saja entar. Yang mafdul enggak boleh ya. Ya sudah kalah kok ya. Taib. Qala al-sadis tabtulul musabaqati bi mauti ahadil mutasabiqin au ahadil marqubin, batal perlombaan itu dengan matinya salah seorang yang ikut lomba, atau ini kalau 2 orang saja ya, ahadil mutasabiqa ini au ahadil marquba ini ya, atau 2 kendaraannya unta misalkan ya, balap unta 2 orang, satunya untanya mati ya. Baik. Qala sabiq yukrahu lil amin awil hudur madhu ahadil mutasabiqa ini au aibahu ya. Nah ini penonton tidak boleh untuk memuji ya, atau mencela dari salah satu peserta lomba ya, ini mengganggu mentalnya ya. Taib. Qala al-masalatu salisa syurutu akhdil iwad bil musabaqah, syarat bolehnya mengambil hadiah dalam perlombaan. Qala al-awwal ta'yinur rumati fil munadalati awil marqubin fil musabaqati wa dzalika birru'yah, ditetapkan ya panah yang digunakan ya, kemudian apa sasarannya yang ditembak itu jelas. Demikian pula kalau balap ya kendaraannya ditetapkan ya, motor misalkan speknya ya sama gitu. Unta demikian pula ya. Kuda demikian pula ya, sama. Ini dengan melihat dilihat oleh peserta ini kendaraannya, ini untanya, ini panahnya ya. Taib. Qala sani ittihadul maraqib fil musabaqah Yang kedua, kendaraannya sama, itu tadi speknya sama, ya. Awil qausaini fil munadalah, ya. Atau anak panah apa busurnya, ya, busurnya sama. Wa dzalika binau, yaitu dengan jenisnya, ya, jenisnya sama. Fala tasihu baina arabiyyin wa hajin. Kalau kuda maka tidak sah, ya. Satunya kuda Arab, ya, yang pendek kakinya, ya, kecil. Kemudian satunya kuda asing tinggi yang besar yang beda apa ukuran kakinya. Wala baina qausin arabiyatin wa farisiyatin. Demikian pula busur Arab dengan busur Persia, ya. Harus sama jenisnya. Taib qala salis tahdidul masafati awil ghayati. Wa dzalika imma bil musyahadati aw bidzir'i. Kemudian batasan lintasan, ya, itu jarak tujuan, ya, itu dengan dilihat bisa terlihat itu finishnya, ya, atau dengan ukuran, ya, ukurannya sekian sekian kilo misalkan. Taib qala Rabi an yakuna al-iwad ma'luman wa mubaha. Kemudian hadiahnya itu maklum, hadiahnya sudah diketahui dan mubah. Li'annahu malun fi aqdin fa wajabal ilmu bihi wa ibahatuhu kasairil uqud, karena ini adalah harta akad yang wajib diketahui kadarnya dan sesuatu yang mubah seperti akad-akad yang lain, ya. Taib qala al-khamis an yakunal iwad min ghairil mutasabiqin. Hadiahnya itu bukan dari para pelomba, para orang-orang yang ikut lomba, ya. Kenapa? Liukhrija bidzalika min syabahil qimar. Kalau hadiahnya itu dari orang yang lomba, misalkan tiket, ya, tiket masuk ikut lomba, itu beli tiket, ya. Nanti hasil tiketnya ini dikumpulkan dibelikan hadiah, ya kan? Ini seolah-olah dia kan masuk itu seperti qimar, seperti judi, ya. Dia beli tiket sekian, nanti kalau menang bisa dapat berlipatannya gitu kan. Nah, ini enggak boleh, ya. Hadiah dari pihak ketiga, ya, dari pihak lain, ya. Qala amma idza kana min huma aw min ahadihima fala tasihul musabaqatu. Sedangkan kalau hadiahnya itu dari keduanya, yaitu tadi urunan, ya. Nanti yang menang ngambil itu. Ini judi, ya kan? Maka enggak sah. Atau dari salah satu dari keduanya, ya sudah. Saya yang taruhan, saya yang ngasih hadiah. Nanti kalau kamu menang, ambilin. Kalau saya menang, kamu enggak usah bayar misalkan. Itu enggak boleh, ya. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahuna nasallallahu taufiq bil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.